إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم على جماعكم مسلمين Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memuji Allah diberi kemudahan untuk kembali bertemu di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Sirah Nabawiyah, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan 7 perkara penting yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Betul ya? Yang mana pada tahun itu terjadi perang. Perang apa? Perang Tabuk. Seusai pulang dari Perang Tabuk ada beberapa peristiwa. Di antaranya ada Al-Mula'anah Li'an, betul ya? Antara seorang sahabat Nabi dengan istrinya. Yang mana sahabat ini menjumpai istrinya berzina tapi tak mampu menghadirkan 4 saksi, maka turun syariat Li'an atau Mula'anah. Kemudian juga terjadi peristiwa perajaman seorang wanita yang bernama Al-Mar'a Al-Ghamidiyah dari suku Ghamid, karena dia mengaku berzina, dan sudah kita jelaskan panjang lebar itu. Kemudian terjadi pula peristiwa wafatnya siapa? Atau matinya, tewasnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul? Terus apalagi kemarin terjadi wafatnya Raja Habasyah An-Najasyi, bahasa Latinnya Najus, wafat, dan Rasulullah mengajak para sahabat Nabi untuk melaksanakan salat ghaib. Kemudian juga terjadi wafatnya putri Rasulullah tercinta Ummu Kulthum, istri dari Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sangat sedih, dan Rasulullah berkata kepada Utsman, wahai Utsman, seandainya aku punya yang ketiga, aku akan nikahkan lagi kepadamu. Karena sebelumnya Ruqayyah dinikahkan, Ruqayyah wafat terus dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Lah. Kemudian terjadi peristiwa haji Abu Bakar. Abu Bakar diutus Rasulullah untuk berhaji tahun 9 Hijriah. Dalam haji itu Abu Bakar diberi mandat oleh Rasulullah untuk memaklumatkan bahwa mulai tahun ini tidak boleh ada lagi yang tawaf sambil telanjang di Ka'bah. Tidak boleh ada berhala-berhala lagi yang disembah, sehingga benar-benar steril pada waktu itu. Nah, setelah itu terjadilah peristiwa al-wufud, ya, annas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke Al-Madinah dengan utusan-utusan mereka untuk memaklumatkan keislaman mereka. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi lillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Sudah enggak ada musuh lagi. Habis. Betul apa enggak? Nah, kita mulai dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy sudah selesai semenjak terjadi Fathu Makkah. Betul? Kemudian orang Yahudi dengan ketiga sukunya sudah habis. Bani Qainuqa sudah selesai, Bani Nadir kemarin terakhir Khaybar itu sudah selesai, Bani Quraidho selesai. Orang munafik pimpinannya sudah mati. Betul? Kemudian Kristen yang ada di perbatasan utara sudah dihabiskan dalam perang Tabuk, betul? Sehingga mereka kalah dan menyusun kekuatan lagi, nanti bertemu lagi di zamannya Abu Bakar. Ada perang lagi nanti, perang Yarmuk. Dari generasi ke generasi muncul selalu itu, perang salib itu. Sudah habis. Jazirah Arab sudah steril nih. Musuh yang ditakutkan hilang semuanya. Suku-suku Arab yang kemarin banggang-banggang sekarang sudah datang ke Madinah masuk Islam. Inilah ya, makanya di sini Syekh Al-Mubarak Furi rahimahullah mencantumkan judul An-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk Islam berbondong-bondong, jamaatan-jamaatan. Mereka ngutus delegasi menyatakan keislamannya. Nah, di situ ada banyak delegasi. Dan ini enggak saya ceritakan satu persatu ya, saya sebutkan sekilas saja. Ada wafat Abdul Qais, ada utusannya Abdul Qais, suku atau kabilah Abdul Qais datang. Pimpinannya namanya Al-Asyaj, yang ma'ruf itu ya, yang dikatakan sama Nabi, sungguhnya dalam dirimu ada dua hal yang dicintai Allah, al-hilmu wal-ana, kesantunan dan kehati-hatian. Jadi yang pertama yang datang delegasi dari kabilah Abdul Qais. Kemudian yang kedua wafdu Daus, suku Daus. Yang kedua Rasul Farwa bin Amr al-Judami, delegasinya Farwa bin Amr al-Judami. Yang nomor empat wafdu Suda, delegasi dari kabilah Suda. Yang nomor lima Kudum Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, anaknya penyair jahiliyah. Ada penyair jahiliyah terkenal namanya Zuhair ibn Sulma. Punya anak, anaknya datang masuk Islam. Kemudian yang nomor 6 ada delegasi Udroh. Ya, suku Udroh datang masuk Islam. Ada wafdu Bali, suku Bali masuk Islam. Kemudian wafdu Thaqif, suku Thaqif yang kemarin lalu memusuhi Nabi dalam perang apa? Hunain. Sekarang datang masuk Islam. Ya. Yang 9 Rasulullah mengirim surat ke Risalatul Mulukil Yaman. Oh enggak, ternyata Raja Yaman mengirim surat. Ya, ba'da marji'in Nabi min Tabuk qadima kitabu Mulukil Khimyar. Naam. Jadi di Yaman itu ada negara, ada kerajaan namanya Himyar. Ini suratnya datang menyatakan untuk apa namanya masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengirim delegasi ke sana, mengirim apa namanya dai yang masuk Islam, kan dikirim dai zaman Nabi. Termasuk Mu'ad dikirim ke Yaman, yang pernah dengar ceritanya kan. Kemudian wafdu Hamdan, delegasi suku Hamdan. Yang ke-10. Yang ke-11 Bani Fazarah berangkat ke Nabi masuk Islam. Kemudian wafdu Najran, utusan dari Najran. Najran itu kalau peta lama ikut Yaman. Tapi kalau peta sekarang Najran ikut Saudi bagian selatan. Kalau sekarang kan politik semua ya kan ya. Apa maksud saya? Kalau sekarang kan peta karena politik, karena peninggalan kolonial dan seterusnya. Kita enggak bahas itu. Tapi kalau Najran zaman dulu ikut Yaman. Kalau Najran zaman sekarang ikut Arab Saudi bagian selatan. Kalau Najran ikut Saudi ya makmur, kalau ikut Yaman ya itu tidak begitu makmur gitu, wallahu a'lam. Karena negaranya sampai sekarang kan masih kacau ya, barang saudara. Taib, ada banyak delegasi. Kemudian yang ke-13, Wafdu Bani Hanifah. Ya, betul. Ada Bani Hanifah. Nomor 14, ada Wafdu Bani Amir bin So'so'ah. Nomor 15, Wafdu Tujib. Yang ke-16, yang terakhir, Wafdu Toye, dari suku Toye. Jadi banyak nih suku-suku nih. Suku-suku dari seantero Arab datang ke Madinah menyatakan sumpah setia masuk Islam. Jadi steril ya, masuk Islam semuanya. Nah, ini juga menunjukkan indikasi bahwa tugas kerasulan sudah apa? Sudah selesai. Kitab ini juga insya Allah selesai, mau selesai. Nanti insya Allah setelah kitab ini selesai, kita akan ganti kitab kisah Nabi dari Adam sampai Rasulullah. Gimana? Setuju? Harus setuju lah ya. Harus setuju ya. Ini kan Rasulullah. Besok insya Allah dari Nabi Adam sampai apa? Nabi Muhammad. Itu juga banyak kisah-kisah penting. Atau kemudian di sini ada bab tentang najahud da'wah wa atharuha, kesuksesan dakwah dan pengaruhnya. Ya, sudah tadi kita sekilas kita terangkan. Intinya dengan terjadi Fathu Makkah, mengalahkan Tabuk, kemudian mengalahkan Hunain, itu sudah enggak ada orang yang mampu mengalahkan, enggak ada orang Arab dengan kabilanya yang mampu menandingi Rasulullah secara hitung-hitungan kalkulasi manusia, enggak ada. Makanya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jangankan suku-suku kerocok-kerocok gini, mau Tabuk sana Romawi aja ditantang sama kaum muslimin kok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti menjelang wafat sudah menunjuk komandan perang untuk melawan Romawi kesekian kalinya. Dipimpin oleh bocah kecil namanya siapa? Usama. Nanti akan kita ceritakan sebentar lagi. Nah, sekarang terjadi peristiwa penting. Kalau ini butuh terperinci kalau ini. Namanya Haji Wada. Haji Wada, haji perpisahan. Tammat a'malud da'wah, sudah sempurna, sudah selesai, sudah rampung aktivitas dakwah. Selesai sudah. Wa iblahur risalah, penyampaian risalah sudah utuh, sudah tersebar. Dan Rasulullah sudah bisa membuat ya komunitas negara ya yang di situ menetapkan hukum Allah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah dan seterusnya. Maka disitulah Rasulullah sudah merasa, Rasulullah sudah terasa. Hal itu bisa dilihat dari ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Mu'ad bin Jabal kan pernah diutus Nabi ke negeri Yaman. Tadi kan dapat surat, banyak yang masuk Islam tadi loh. Otomatis butuh da'i, betul apa enggak? Dikirimi. Yang dikirim yang paling hebat di antara para sahabat, di antaranya adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu mempunyai julukan A'lamun nas bil halali wal haram, manusia paling paham halal dan haram. Rasulullah ngutus Mu'ad. Dan di antara wasiat Nabi sebelum berangkat, Nabi mengatakan, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan datang ke negeri yang penduduknya ada ahli kitabnya. Ahli kitab berarti apa? Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadikan yang pertama kali kamu dakwakan di negeri itu, tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama itu, skala prioritas. Gak mungkin ngajari sholat dulu, gak mungkin. Tauhid dulu. Setelah itu kalau mereka setuju, mau dengan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajarkan kepada mereka apa? Sholat lima waktu. Kalau mereka mau sholat, ajarkan kepada mereka apa? Zakat. Dan hati-hati jangan kamu mengambil harta mulia, harta istimewa miliknya manusia. Dan hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. Itu nasihatnya Rasul sebelum memberangkatkan Mu'ad. Dan di kitab ini dijelaskan, ini sudah tahun 10 Hijriah ini sudah. Sudah hampir wafat Rasulullah. Tahun 10 Hijriah. Kalau kemarin kan kita jelaskan tanggal bulan 9, betul? Sekarang kita sudah pindah tahun. Sekarang tahun 10 Hijriah. Di antara yang diriwayatkan adalah Rasulullah berkata ke Mu'ad begini. Ya Mu'ad, innaka asa an talqani alla talqani ba'da ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi wa hadha. Masjid hadza wa qabri. Wahai Mu'ad, bisa jadi engkau tidak akan menemuiku lagi setelah tahun ini. Jadi Rasulullah memberangkatkan Mu'ad itu sambil ngomong gitu. Menurut riwayat ini, tapi di sini Al-Imam Mubarak Furi tidak menyebutkan riwayatnya siapa, wallahu alam, tapi diriwayatkan. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau bisa jadi tidak akan bertemu kepada dengan aku lagi setelah tahun ini. Ya, bisa jadi nanti kau datang hanya menemui atau melewati masjidku dan kuburanku. Isyarat kuat menurut riwayat ini, tapi karena ini harus disampaikan, ya enggak disebutkan riwayat siapa di sini, enggak disebut, saya cek enggak ada di Tirmidzi apa Bu Dawud enggak disebutkan di sini, tapi ada riwayat seperti itu. Wa sa'allahu an yara rasulahu thimara da'watahu, dan Allah berkehendak agar Rasulnya melihat hasil buah dari dakwanya, manusia tersebar, semua sudah masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan haji perpisahan. Namanya haji apa tadi? Haji wada. A'lanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqasdihi li hadhil hajjil mabrural mashhuda. Rasulullah memaklumatkan, mengiklankan keinginan beliau untuk melaksanakan haji yang diberkati ini, yang akan disaksikan manusia banyak. Setelah Rasulullah memaklumatkan bahwa tahun 10 Hijriah bulan Dzulhijjah Rasulullah melaksanakan haji, maka manusia qadimal madinata basharun katsirun kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka suku-suku Arab itu semuanya, kebanyakan di antara mereka pergi ke Madinah. Banyak orang-orang dari suku-suku itu pergi ke Madinah ingin haji bareng Nabi. Ingin haji bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumis sabti li khamis baqi min dzilqa'dah, mau min dzilqa'dah tahayya'an nabiyyu lirrahil. Pada hari kelima yang tersisa dari dzilqa'dah, 5 hari tersisa dari dzilqa'dah, berarti tanggal berapa kurang lebih? Kurang lebih tanggal 25-an gitu, 25 dzilqa'dah. Kan sama dengan jemaah haji Indonesia, berangkatnya tanggal dzilqa'dah akhir-akhir gitu, betul apa enggak? Yang pernah haji itu biasanya kan dzilqa'dah akhir-akhir itu berangkat, betul ya? Nah, berangkat dari Madinah kurang lebih 25 dzilqa'dah. Hajinya kan mulai tanggal 8, betul? Tarwiyah tanggal 8, apa namanya? Dzulhijjah. Maka Rasulullah berangkat, satarat jala Rasulullah menyisiri rambutnya dengan bagus, waddahana Rasulullah ngasih minyak rambut. Walabisa izarahu waridaahu, Rasulullah sudah memakai sarungnya dan selendangnya. Jadi pakaian ihram itu kan cuma dua, izar bagian bawah, rida bagian atas. Izar itu diterjemahkan sarung, tapi izarnya orang Arab beda dengan izarnya kita. Izarnya orang Arab itu tugel, gak nyambung. Paham gak maksudan saya? Nek sarungnya orang Indonesia kan muter ini kan, kalau sana itu potong, ya paham? Izar. Sama-sama diartikan sarung tapi beda. Kalau izar itu panjang begini dililitkan begitu. Kayak sewek lah kalau bahas, kayak jarik kata orang Jawa ya. Wa rida, rida yang dikemulkan itu, yang diselimutkan itu. Nah, ada dua, enggak boleh pakai macam-macam besi itu toai. Enggak boleh yang membentuk tubuh, enggak boleh yang berjahit. Oke. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandai hewan kurbannya, membawa hewan kurban dari Madinah dibawa. Wantola ko ba'da duhri, dari Madinah Rasulullah berangkat setelah sholat duhur. Ba'da duhur 6. Wantola ko ba'da duhri, setelah duhur pergi ke mikot. Mana mikotnya Madinah? Dhul Khulaifa, atau sekarang disebut Abar Ali kan itu kan? Kebir Ali ke Dhul Khulaifa. Wabalaho Dhul Khulaifa qabla an yusallil asr, sampai di Dhul Khulaifa sebelum sholat asar. Fasallaha rakaataini, maka Rasulullah salat di Miqat itu, di Dzul Khulaifah itu 2 rakaat. Berarti sudah qasar itu. Antum paham enggak Ustaz? Sekarang saya mau tanya, perhatikan. Sekarang ini jarak antara Madinah dengan Dzul Khulaifah dekat apa enggak? Sekarang, zaman sekarang. Sampai dari hotel kalau mau berangkat ke Mekah kan harus Miqat dulu di Dzul Khulaifah atau Bir Ali, betul? Itu panjang enggak perjalanannya? Lah, dekat tuh sebentar tuh. Iya. pada waktu itu sudah safar. Buktinya Rasulullah sholat 2 rakaat. Tapi sekarang wallah alam bisa jadi penduduk Madinah ke situ sudah enggak tidak menganggap apa? Safar. Makanya di, makanya sebagian ulama merojihkan masalah qasar apa enggak itu tergantung dengan apa? Urufnya. Paham enggak Ustaz ya? Zamannya Nabi dari Madinah ke Dzulkhulaifah, beliau sudah sholat asar 2 rakaat di Dzulkhulaifah. Berarti itu sudah terkategorikan apa? Qasar. Maksud saya begitu loh maksud saya. Paham ya? Padahal kalau sekarang itu masih apa? Sangat dekat. Karena kan sekarang kan kendaraan lancar gitu maksudnya. Wabata hunaka hatta asbaha. Rasulullah menginap di Dzulkhulaifah. Kalau kita biasanya kalau umrah atau haji kan, kalau umrah misalnya kalau dari Madinah, kita dari hotel sudah persiapan semuanya ke Dzulkhulaifah, enggak pakai nginep. Salat 2 rakaat tok kan gitu kan, langsung bertolak ke Mekah, Talbiyah kan gitu. Ya Rasulullah nginep dulu di sana. Falam ashabah asbaha qala li ashabihi, setelah waktu subuh selesai Rasulullah mengatakan atani lailatin min rabbi faqala shalli fi wadil mubarak ya wa qul umrah fi hajjin. Tadi malam datang kepadaku seorang yang datang, maksudnya malaikat, dan malaikat itu mengatakan salatlah di sini di wadil mubarak. Makanya kita disunahkan salat di Dzulkhulaifah karena itu adalah lembah yang diberkati. Makanya sampean kalau itu buk, perhatikan, itu bukan sholat sunnah ikhram. Nah, sebagian orang menganggap itu sholat sunnah ikhram, bukan, itu bukan sholat sunnah ikhram. Ya sholat sunnah biasa karena di situ Rasulullah dulu sholat 2 rakaat di Dzulkhulaifah itu. Karena itu disebut al-wadi al-mubarak, itu adalah lembah yang diberkati. Bukan karena sholat sunnah ikhram. Paham? Oke. Okay. Wa qabla an yusalli dhuhra ihtasala li ihramihi, sebelum salat zuhur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi untuk ihram. Jadi sebelum berangkat ke Dzulkhulaifah itu. Kemudian dikasih minyak wangi sama Aisyah. Ya, kemudian berangkatlah ya, di sini panjang ceritanya. Kemudian Rasulullah berangkat sampai dekat Mekah, Rasulullah menginap dulu di Dzituah. Dzituah nama tempat Dzituah. Kemudian masuk Makkah ba'da'an sholal fajr. Jadi setelah sholat fajar selesai, Rasulullah SAW mandi pada pagi hari, hari Ahad, di arba'i layalin, hari keempat Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Paham? Ya. Tadi kan berangkatnya kurang lebih tanggal 26 atau 25 Dzulqa'dah, kan gitu loh. Perjalanannya lama, bawa pakaian ihram, ya kan? Sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Akhirnya apa yang terjadi? Pada tanggal 4 Dzulhijjah Rasulullah sudah sampai di Mekah. Berarti di jalan kurang lebih di sini disebutkan 8 malam. Nah, sekarang cuma 4 jam gitu aja, 5 jam gitu kan ya. Cuma sekarang enggak boleh cepat-cepat karena ada kamera. Enggak boleh lebih kecepatannya sekian kilometer per jam gitu. Oke. Maka Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umroh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tawaf. Jadi sunahnya itu kalau masuk, kalau sudah lihat Ka'bah, berhenti talbiyah. Tadi kan diperjalankan bertalbiyah terus. Kalau sudah lihat Ka'bah, stop talbiyahnya. Terus Rasulullah itu beritiba. Tadi kan diselimutkan begini kan ihramnya. Ini diputer, ininya dibuka. Jelas maksud saya? Ininya dibuka, terus Rasulullah menuju Hajar Aswad. Biasanya Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kalau kita enggak bisa, maka karena padat misalnya, apalagi bersama rombongan, enggak mungkin itu. Untuk sementara enggak mungkin, kecuali nanti kalau tawaf sunnah silakan ya kan. Kalau untuk pertama itu bawa rombongan enggak mungkin bisa nyium karena padatnya orang. Cukup dengan tangan saja, betul? Diana bacaannya bismillahi Allahu akbar. Terus tawaf sebanyak 7 kali. Ini otomatis belajar umroh ya. Ya. Tawaf 7 kali. 3 yang pertama Nabi menyunahkan untuk apa? Lari-lari kecil. Tidak ada doa khusus kecuali antara rukun Yamani sama Hajar Aswad. Kotak begini, ini arah Hajar Aswad, betul? Jadi Hajar Aswad itu mana posisinya? Selatan, timur, barat, tenggara, barat daya, barat laut, mana? Hah? Ayo. Hajar Aswad itu arah ke kita. Ya. Jadi ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Jadi rukun Yamani itu yang seperempat yang terakhir itu ya. Seperempat yang terakhir menjelang Hajar Aswad. Si tak jelas nak kok ono sing gak paham kaya niki. Anggaplah ini kubus. Jelas? Ini pojok sini, ini yang ada Hajar Aswadnya. Setuju sampai sini? Nah, terus di sini ada Hijr Ismail, betul? Nah, yang pojok sini namanya rukun Yamani. Antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini ada doa khusus. Gimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kotak begitu, maka seperempat yang terakhir itu yang ada doa khususnya. Nah, lakukan 7 kali, setelah 7 kali selesai Rasulullah biasanya salat khalfa maqam Ibrahim, salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Jelas? Itu sama manusia banyak itu, karena tadi kan saya katakan orang-orang suku-suku ikut semua begitu. Orang banyak itu yang ikut itu pada waktu itu. Enggak tahu di sini jelaskan enggak jumlah mereka? Nanti dijelaskan insyaallah sebentar lagi. Oke. Hanya Rasulullah salat itu tawaf. Ini bukan pelajaran manasik umrah ya, sehingga enggak harus detail. Ya. Ini akhirnya tawaf ke Safa dulu. Ya kan? Safa berdoa menghadap kiblat terus turun. Turun sampai ke Marwah. Antara Safa dan Marwah ada 2 tanda hijau itu kan? Kalau sekarang ya disuruh apa? Ya itu keadaan setelah tawaf selesai tadi dikembalikan lagi apa namanya? Baju ihramnya enggak dibuka yang ini. Oke. Okay. Singkat kata setelah tawaf, setelah sa'i, Rasulullah tidak tahallul. Karena Rasulullah qiran, bukan tamattu seperti antum yang pernah haji. Yang pernah haji setelah tawaf terus sa'i, yang umrah loh ya. Itu kan teman-teman kan cukur rambut, betul? Terus nunggu tanggal 8 kan gitu kan. Nah, antara nunggu sampean boleh melakukan apa saja itu. Boleh potong kuku, boleh pakai baju biasa, ya kan? Karena sampean tamattu. Insyaallah kebanyakan orang Indonesia kan tamattu, betul ya? Lah, Rasulullah enggak tamattu pada waktu Rasulullah qiran. Karena qiran berarti harus nyambung. Jadi selesainya tanggal berapa tadi? 4 ya Rasulullah tadi ya. Setelah melakukan umrah, Rasulullah enggak menggundul. Jadi bedanya kalau tamattu itu ada 2 potong rambut. Potong rambut yang pertama untuk umroh, betul? Tanggal 8 nanti haji. Lah karena Rasul ini qiran berarti nyambung ya, umroh haji jadi satu. Jadi Rasul enggak mencukur. Repot. Yang sing enggak paham memang rada repot sih ini ya. Tapi serungokno wae. Ya, akhirnya Rasulullah enggak cukur rambut karena Rasulullah ikut yang qiran pada waktu itu. Nah, kemudian tapi Rasulullah mengatakan seandainya kalaulah bukan karena sudah terlanjur aku membawa apa namanya hewan kurban, niscaya aku haji tamattu. Maka Rasulullah menyuruh sahabat yang enggak bawa haji suruh tamattu aja. Tamattu berarti selesai umrah sudah cukur pendek. Cukur pendek jangan gundul karena nanti ada gundul lagi. Kalau sekarang gundul nanti hajinya yang digundul apanya? Paham ya? Oke. Okay. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 8. Nah, mulai lagi Rasulullah tanggal 8. Bukan mulai ya, karena dari awal memang Rasulullah tidak tahallul, kan itu kan ya. Jadi haji itu macamnya ada 3. Ini kalau saya jelaskan sama dengan menjelaskan bab haji dan umroh. Ada haji ifrad. Haji ifrad itu artinya haji yang gak pakai umroh, haji tok. Berarti mulainya tanggal berapa? Tanggal 8. Saya ifrad dulu. Jadi karena waktu itu saya di Riyadh, baru datang muafaqo disuruh haji tanggal 6 kalau enggak salah. Tanggal 7 kalau enggak salah. Di tanggal 7 itu saya berangkat dari Riyadh nyampe Mekah jam sampai Mikot itu sudah itu apa namanya jam 7 tanggal berapa? Tanggal 7. sehingga sampai Mekah itu sudah malam 8. Jadi kalau mau umroh sudah capek, kita akhirnya kita niatnya haji ifrad, jadi haji tok gitu loh maksudnya. Nah kalau tamattu' tadi haji dan umroh, cuma umroh dulu selesai baru haji. Kalau qiran beda lagi, umroh terus disambung ke haji tanpa tahallul. Insyaallah antum akan haji semuanya, insyaallah. Amin. Nas'alullah qariban insyaallah. Baik. Wa fil yaumi tsamin min Dzulhijjah wa huwa yaumut tarwiyah tawajja ila Mina. Nah, tanggal 8 kan tadi selesai dari amalia umroh. Kemudian tanggal 8 Rasulullah pergi ke Mina. Memang tanggal 8 itu jemaah haji ke Mina semua. Ngapain di sana? Ngecamp. Betul? Mabit di sana ngecamp, ada tenda-tenda di sana, tidur di sana. Apa yang dilakukan di Mina? Salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Di sana mengkosor salat yang 4. Paham maksudnya? Paham? Berarti salat apa aja itu? Salat duhur, salat asar, salat isya dikosor, tetapi enggak pakai jamaah. Paham? Itu tanggal 9, nginep di situ, melakukan ritual tadi itu, banyak-banyak talbiyah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca doa, banyak-banyak istighfar, ya, dan melakukan salat 5 waktu di Mina, ngecamp, cuma ngecamp doang di situ. Enggak ada amal yang khusus tadi, ya, kecuali zikir-zikir dan seterusnya tadi. Kemudian tanggal 9 Rasulullah pergi ke apa? Tanggal 9 Rasulullah SAW ke Arafah. Untuk melaksanakan apa? Tanggal 9 loh. Untuk melaksanakan wukuf. Lah pada waktu itu perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, hatta idza zalati syamsu amara bil qaswa farihat lahu fa atal batal wadi wa qad istama'a hawla 100,000. Perhatikan. Manusia berkumpul di Arafah untuk wukuf bersama Nabi itu jumlahnya 100,000, 100,000 wa arba'a wa isruna dan 24,000. Jadi 124,000 manusia. Betul ya yang bawa terjemahan? Gimana? 124 kan? Mi'atu alfin wa arba' wa isrun, ya. 124. Sebagian mengatakan 44, ya. Nah, jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan 144,000, ada yang mengatakan 124,000. Tercerah, artinya banyak di situ, betul? Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat apa namanya? Salat duhur. Faqama fiya khatiban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Berkhutbah dengan khutbah yang terkenal. Nah, ketika manusia berkumpul semuanya, manusia berbondong-bondong masuk Islam, manusia tumpar, zaman segitu bisa mengumpulkan orang 100,000 itu luar biasa. Zaman itu loh ya. Bisa mengumpulkan orang segitu banyaknya itu. Itu adalah bisa jadi itu adalah perkumpulan yang paling banyak dihadiri Nabi pada waktu itu. Betul? Perkumpulan paling banyak yang di Rasulullah ada di dalamnya ya pada waktu itu. Haji apa? Wada' pada waktu wukuf. Perhatikan, Rasulullah berpidato dengan pidato yang terkenal ini. Ayyuhan nas, isma'u qawli. Wahai manusia, dengarkanlah semuanya oleh kalian ucapanku ini. Fa inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mauqif abada. Aku tidak tahu, bisa jadi ini adalah bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini. Kemungkinan aku enggak ketemu kalian lagi. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram seperti haramnya hari ini. Hari apa? Hari Arafah. Saya mau tanya, hari Arafah termasuk hari haram enggak? Dzulhijjah haram enggak? Haram. Betul? Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram seperti keharaman waktu ini. Artinya enggak boleh kalian numpahkan darah seorang muslim. Haram gitu loh maksudnya. Enggak boleh kalian mengambil harta seorang muslim. Haram. Fi syahrikum hadza seperti bulan ini, bulan Dzulhijjah. Bulan haram apa enggak Dzulhijjah? Bulan haram. Fi baladikum hadza di negeri ini, negeri Mekah, tanah haram enggak? Subhanallah. Jadi kedudukannya darahnya kedudukan darahnya orang Islam dan hartanya orang Islam itu seperti keharamannya tanah Mekah. Artinya enggak boleh ente ambil-ambil hartanya manusia itu. Ada barang milik saudara ente-ente ambil. Keharaman harta ini seperti keharaman tanah suci Mekah sana. Artinya enggak boleh kau langgar gitu loh. Bisa dipahami? Enggak boleh kau langgar. Ala kulla syai'in fi amril jahiliyah tahta qadami maudhu'. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu perkara jahiliyah ada di bawah telapak kakiku, terhinakan, ya, terinjak. Tak boleh ada lagi perkara jahiliyah yang dihidup-hidupkan lagi. Tawaf telanjang, niaha, jerat-jerit karena ada orang mati, nyembah patung, harus dikubur, tak boleh dihidupkan lagi. Wadima'ul jahiliyah maudhu'ah, darah-darah jahiliyah sudah terinjak, tak boleh diungkit-ungkit lagi. Wa inna awwala damin adaw min dima'ina dam ibn Rabi' ibn Haris, dan darah yang pertama kali di apa kan dia yang membawa terjemahan yang dihapus adalah darahnya ibn Rabi' ibn Haris. Iya betul ya, dan dahulu dia menyusu di Bani Sa'ad, iya kan, dibunuh oleh suku Hudail. Wa ribal jahiliyah maudun, riba jahiliyah dihapus ya. Wa awwalu riba adau min ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib, dan riba yang pertama kali dihapus adalah ribanya Abbas bin Abi, pamannya Nabi. Wa innahu maudhu'un kull, semuanya terhapus, enggak boleh dihidupkan lagi. Perkara jahiliyah selesai. Ini maklumat terakhir nih. Fattaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita. Sampai khusus nih wanita ini. Hati-hati. Jangan melanggar haknya wanita. Jangan kau menelantarkan istrimu. Hati-hati. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil wanita-wanita itu dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan wanita dengan apa? Dengan kalimat Allah. Maksudnya sudah ada perjanjian qabil tu nikah dengan sakral, enggak boleh kalian sia-siakan mereka. Walakum alaihinna alla yatanafur furasukum ahadan takrahunahu, dan wajib bagi istri-istri kalian agar dia tidak memasukkan orang lain ke rumahmu, ya, orang yang tidak engkau senangi. Jadi enggak boleh istri memasukkan orang yang tidak disenangi oleh suami, harus izin dulu. Ini ada temanku mau datang nih, enggak boleh sembarangan. Apalagi laki-laki tambah gak boleh, ya kan? Berduaan sama istrinya, istri, suaminya kerja terus si istri memasukkan orang lain, gak boleh. Fa in fa'alna dzalik, kalau dia melakukan itu, fadribuhunna durban ghairu mubarrihin. Kalau mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Walahunna 'alaikum rizquhunna, dan bagi mereka wajib atas kalian untuk memberikan nafkah mereka. Wakiswatuhun nabil ma'ruf, dan wajib bagi kalian untuk memberi pakaian untuk mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan adat mereka. Jadi gak boleh menelantarkan istri itu. Saya pernah dicurhati oleh orang, ustaz saya ini, ibu saya tidak pernah dinafkahi oleh bapak saya selama menikah sampai sekarang ini sudah tua, gak pernah. Gak boleh seorang suami seperti itu. Besar dosanya menelantarkan keluarga itu. Itu ya. Waqad taraktu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu. Aku tinggalkan untuk kalian yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah, kitabnya Allah. Ayyuhan nas, innahu la nabiyya ba'di, wahai manusia. Tidak ada nabi lagi setelah aku. Kalau ada orang ngaku ada nabi setelah rasul, pasti dajjal ya. Ima dajjal kecil, ima dajjal besar. Wala umma ba'dakum, dan tidak ada umat lagi setelah umat kalian ini. Kalian adalah umat terakhir. Ala fa'budu rabbakum, ingatlah sembahlah Tuhan kalian. Wasallu khamsakum, dan salatlah lima waktu untuk kalian. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah untuk bulan kalian. Bulan apa? Ramadan. Wa'tu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat kalian. Tibata biha anfusukum, dengan legowo, tidak dengan berat hati. Wa tahujjuna baita rabbikum, dan kalian berhaji ke tanah, ke rumah Tuhan kalian. Wa ti'u ulati umurikum au amrikum, dan taatilah para pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian masuk surga Tuhan kalian. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun, qalu nasyhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasakhta. Kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan, bahwa engkau telah menasihati kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit dan Rasulullah mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikan ya Allah bahwa aku sudah menyampaikan semuanya kepadamu, kepada mereka ya Allah. Langsung turun ayat yang terakhir, pagarnya agama. Ayat yang tidak ada dalam Taurat, ayat yang tidak ada di Injil. Ayat yang terakhir turun. Apa bunyinya? Di tempat itu disaksikan ratusan ribu manusia, turun ayat terakhir yang agung ini. Bagaimana bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Subhanallah. 9 Dzulhijjah dipilih oleh Allah untuk menyempurnakan agama ini. 9 Dzulhijjah di tanah yang suci, di tempat yang agung, di keadaan kaum muslimin yang sangat luar biasa dekat sama Allah karena wukuf. Wukuf itu keadaannya luar biasa. Zaman kalau wukuf insyaallah kalau di padang Arafah, kalau hati kita bersih insya Allah, otomatis nangis sampean. Lihat manusia eling Allah. Itu kan bau-baunya antum itu. Coba tanggal 8 ya, itu pakai baju ihram kan gitu kan? Sudah enggak ganti itu terus. Enggak boleh pakai minyak wangi, betul apa enggak? Enggak boleh pakai wewangian, pakai baju itu aja. Antum sudah kemarin antum pakai tidur sehari semalam di Mina, betul apa enggak? Setelah itu antum panas-panas di Arafah, berdebu kusut. Sengaja Allah pilih hari itu untuk menunjukkan keagungannya. Kan ada hadisnya itu. Kalau hamba-hamba itu ada di penghujung 9 Arafah, antum tahu wukuf itu kapan sampai kapan? Kan setelah sholat duhur sama asar di jamak takdim, betul? Setelah itu wukuf, itu kalau sudah sore, itu kan wajahnya orang kusut-kusut. Berdebu, kusut, bau, yang jenderal gak ada jenderal di situ. Yang presiden gak ada presiden di situ. Bajunya cuma dua, ya sama-sama gak enak baju, apa? Ya namanya sudah dipakai, ketemu orang banyak, betul apa enggak? Di padang Arafah itu, semuanya hanya dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada jenderal, gak ada pangkat di situ, semua manusia sama. Allah turunkan ayat yang terakhir ini. Al-yawma akmaltu lakum din. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Tutup buku, gak ada boleh tambahan, gak boleh ada pengurangan. Selesai. Selesai. Sempurna Islam ini. Makanya Imam Malik mengatakan, ketika turun ayat ini, apa saja yang bukan bagian dari agama, semenjak hari itu, sampai kapanpun, tidak akan pernah jadi agama. Karena sudah ditutup sama Allah. Ini ayat menjadi pagarnya agama. Kenapa Kristen bisa diacak-acak? Karena gak ada ayat ini. Kenapa Yahudi bisa diacak-acak? Karena gak ada ayat ini. Islam ada ayat ini, gak mungkin bisa diacak-acak. Makanya orang Yahudi ini, ketika mendengar ayat ini turun, orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, wallahi, seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya besar. Karena ngerti orang Yahudi, lebih ngerti daripada kita kadang-kadang. Kita ini gak paham kadang-kadang. Orang Yahudi paham maksudnya ayat ini. Artinya, dengan ada ayat ini, jaminan Islam gak akan punah. Jaminan Islam gak bisa diotak-atik lagi. Jaminan Islam gak bisa diintervensi oleh manusia, tangan-tangan yang ingin merubah itu. Gak bisa. Stop, sudah selesai. Ini ayat menjadi pagarnya agama. Sehingga apa yang di luar Islam gak bisa disusupkan. Karena ada ayat ini. Nah, di Injil gak ada ayat ini, di Taurat gak ada Injil. Makanya bisa diubah-ubah mereka. Bisa dipahami ya? Turun ayat yang terakhir ini. Kemudian Umar menangis. Ketika mendengar ayat ini, Umar menangis. Mayubkika, ya Umar, kenapa kamu menangis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abkani ana kun anna kunna fi ziyadatin min dinina fa amma idza kamula fa innahu lam yakmul syai'un qat illa nukisa. Kata Umar, aku menangis karena tidak mungkin agama ini sempurna kecuali setelahnya pasti ada pengurangan, ada ahli bidah, ada ini, gitu loh maksudnya ya. Sadaqta. Nah, ini dalam riwayat yang lain yang nangis siapa? Umar. Abu Bakar. Yang kenapa itu menangis? Bakar menangis karena sebentar lagi Rasul akan wafat. Nangis semua sahabat. Dan Abu Bakar itu orang yang paling paham, ya. Wa ba'dal khutbah adzina Bilal tsumma aqama fa shalla Rasulullah bin nasi dhuhra. Khutbah dulu ya, setelah khutbah selesai baru Bilal adzan dan sholat duhur. Kemudian Rasulullah SAW aqama fa sholal asr. Jadi mohon maaf, tadi itu bukan bukan ketika wukuf, tapi sebelum wukuf. Paham ya? Khutbah. Kalau antum wukuf kan biasanya kan ada yang imam ngimami kita dulu, terus ada khutbah dulu, baru ada sholat. Ya, oke. Okay. Serta itu Bilal ngada azan dan Rasulullah sholat duhur dan asar jamak takdim. Ya, setelah itu baru apa? Baru wukuf. Wallahu alam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng Usama. Setelah selesai wukuf sampai tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari ini tanggal berapa ini? Tolong dijawab, tanggal berapa? Loh. Tanggal berapa ya Pak wukuf tadi loh? Masih 9, betul ya? Maka 9 sore tenggelam matahari Rasulullah membonceng Usama ke Muzdalifah. Kan urutannya kan gitu kan? Dari wukuf selesai di Arafah, matahari tenggelam, tidak sholat di Arafah, maghrib sama isya enggak. Tapi pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah ini kalau sekarang beratapkan langit, berkasur apa? Padang pasir, rimal. Jadi kita tidur di atas pasir, berhiaskan bintang-bintang di Muzdalifah itu. Ya Rasulullah bonceng Usama sampai ke Muzdalifah, terus sholat maghrib dan sholat isya dengan adzan 1 komat dengan adzan 1 komatnya ada 2. Setelah itu tidur mabit di Muzdalifah, beratapkan langit. Sampai subuh, setelah subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mas'aril Haram berdoa menghadap kiblat sungguh-sungguh. Nah, setelah selesai Rasulullah kembali ke Mina untuk lempar jumrah. Betul apa enggak? Nah, lempar jumrah Aqabah. Ya, jumrah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau menyembeli apa? Sesembelihan. Menyembeli sembelihan, ada kalau diterangkan di sini 100. Iya. Dengan miliknya sahabat kalau salah ini. Ya, di sini disebutkan Rasulullah menyembeli 63 hewan kurban. Betul. Setelah itu dikasihkan Ali menyembeli 37. Berarti totalnya berapa? 100 ya. Terus ya makan di situ. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah tanggal 10. Pergi tadi juga tanggal 10. Kan sampai subuh tadi kan. Terus paginya ke Mina lempar jumrah, terus ke Mekah. Ke Mekah tawaf. Tawaf haji, kalau tadi yang pertama tawaf untuk umrah. Tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i ya sudah boleh semuanya. Ya, paham? Oke. Boleh semua artinya sudah selesai hajinya. Tanggal berapa itu berarti? Tanggal 10. Kemudian Rasulullah berpidato lagi nih. Tanggal 10 Rasulullah berpidato lagi. Inna zamana qad istaraka hayatikum yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman terus berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Betul? Bulan haram itu apa saja? 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Terus loncat. Rajab. Betul? Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus loncat ke Rajab. Betul ya? Kemudian Rasulullah bertanya, Aisyah rihada, ini bulan apa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah pun terdiam. Para sahabat itu mengira bahwa Rasulullah akan menamai bulan itu bukan sesuai dengan namanya. Maka Rasulullah berkata, Alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Para sahabat menjawab, Naam ya Rasulullah, bala. Ai baladin hadha, ini negeri apa? Kulna, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah terdiam sampai para sahabat mengira bahwa Rasulullah akan menamai bukan dengan namanya. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah ini adalah negeri kalian, negeri Mekah? Ya. Mereka menjawab, iya. Ini hari apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah diam sampai sahabat khawatir Rasulullah menamai bukan sebut namanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah ini tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan? Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram seperti keharaman hari ini, seperti keharaman tanah ini, seperti keharaman bulan ini. Artinya darahnya kaum muslimin, hartanya kaum muslimin, kehormatannya kaum muslimin itu haram, seperti haramnya tanah haram. Artinya jangan macam-macam kalau dengan darahnya kaum muslimin, jangan macam-macam dengan kehormatannya kaum muslimin, jangan macam-macam kalau sudah urusan apa tadi satunya, hartanya kaum muslimin. Karena keharamannya itu seperti keharamannya hari Dzulhijjah dan seperti keharaman tanah haram. Kemudian satalqauna rabbakum fasyalukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kufar dolalan dia dari bubakduk mereka ba'dan. Sungguhnya kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, kalian akan ditanya tentang amal-amal kalian, janganlah kalian nanti kembali menjadi kafir setelah kematianku. Ala hal ballahtu, tidakkah sudah aku sampaikan kepada kalian? Na'am. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Falyuballigh asyahidul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang gak hadir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, setelah itu Rasulullah masih ada amalia haji tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Apa yang dilakukan tanggal 11, 12, 13? Mabit di Mina dan lempar jumroh kecil, sedang dan besar. Yang haji insya Allah sudah paham itu. Terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus, ya, mengutus seorang bocah kesayangannya, namanya Usama bin Zaid, kesayangan putra dari kesayangannya Nabi, anak dan bapak sama-sama disayangi Nabi. Usama bin Zaid punya bapak namanya Zaid. Zaid itu dulu kesayangannya Nabi. Zaid wafat dalam perang Mu'tah, masih ingat nggak? Ingat kan yang tiga komandan wafat, tiga-tiganya itu loh. Nah, kemudian Rasulullah mengutus Usama bin Zaid untuk perang dengan Romawi Raya sana. Para sahabat kayak kurang nerima gitu. Loh, kok Usama? Kok bukan Khalid? Kok bukan Amr bin As? Kok bukan Umar bin Khattab? Kok bukan Abu Bakar? Kok bukan pendekar-pendekar itu, Abu Ubaidah bin Jarrah? Loh, kok anak kecil? Rasulullah tahu itu. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian mencela kepemimpinan bocah ini, berarti dahulu kalian telah mencela kepemimpinan bapaknya dalam perang apa? Mu'tah. Paham? Kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah, sungguhnya anak ini, remaja ini berhak untuk jadi panglima. Dia berhak untuk jadi pemimpin. Ya, dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Sebagaimana dulu bapaknya adalah orang yang, bapaknya dia dulu adalah orang yang aku cintai, dan dia pun orang yang aku cintai. Maksudnya di sini, mohon maaf, saya ulangi ya. Sesungguhnya ingkana la khaliqan lil imarah, itu maksudnya Zaid. Sungguhnya dulu Zaid berhak untuk jadi panglima perang. Dan dulu Zaid adalah orang yang paling aku cintai, dan ini adalah anaknya orang yang paling aku cintai, di antara orang yang paling aku cintai. Usama itu mirip ibunya, enggak mirip bapaknya. Sudah pernah saya sampaikan di sini, betul? Jadi Zaid bin Harisa nikah sama seorang wanita hitam keriting. Namanya ayo Ummu Aiman, masih banyak yang ingat, tapi banyak yang tidak ingat mereka ini. Ummu Aiman nikah, punya anak, anaknya enggak mirip bapaknya, kan Zaid orang Arab asli. Ibunya Ummu Aiman orang Afrika Negro, tapi dicintai Nabi luar biasa. Nabi memanggilnya dengan ya umma, wahai ibunda. Karena Ummu Aiman itu julukannya Hadinatur Rasul, wanita yang ngemong Nabi. Siapa wanita yang ngemong Nabi kecilnya? Ummu Aiman. Ingat-ingat nama itu. Rasulullah sangat cinta sama Ummu Aiman. Rasulullah sering kunjungi Ummu Aiman, dan Rasulullah manggil Ummu Aiman dengan ya umma. Itu bocah ABG yang ngerawat Nabi. Kurang SMP lah gitu. Ngerawat Nabi yang masih kecil. Dulu budaknya Abdullah, ayahnya Nabi. Makanya Rasul itu senang sama Ummu Aiman, sering didatangi, wahai ibunda, sayang begitu. Akhirnya nikah sama anak angkatnya Nabi, mantan anak angkatnya Nabi. Jadi si Ummu Aiman sangat dicintai Nabi, nikah sama Zaid sangat dicintai Nabi. Paham? Ini keluarga dicintai Nabi, punya anak namanya Usama. Usama enggak niru bapaknya, niru ibunya. Orang kafir Quraisy begini. Wah, Usama, Zaid, bener tak ini anakmu? Kok wajahnya enggak sama sama kan? Sampai Rasulullah sedih gara-gara omongan itu. Sedih Rasulullah. Orang-orang menganggap Usama ini bukan anaknya Zaid. Tapi Rasulullah cinta sama Usama. Usama yang hitam keriting, pangku sama, ditaruh sama Nabi sama Hasan. Hasan kan putih. dua-duanya dicintai Nabi. Ya, jadi kalau apa namanya hak asasi manusia baru kemarin sore ditemukan oleh orang Barat, Islam sudah belasan abad sudah mendeklarasikan itu. Paham? Rasulullah mengatakan la fadla li arabin ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab kecuali takwa. Tidak ada keutamaan la fadla li abyad ala li aswad illa bitaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang kulit putih ya atas orang kulit hitam kecuali itu sudah. Makanya omong kosong PBB baru ngomong baru kemarin. Rasulullah sudah ngajari kita belasan abad yang lalu. Betul? Kita enggak butuh ham mereka. Kita sudah diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Zaid ini diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi belum selesai saya ceritakan, ini mengulangi ketika Rasulullah sedih karena orang-orang nuduh Usama ini bukan anaknya siapa? Zaid. Rasulullah kepikiran tuh. Sampai akhirnya ada seorang suku Mudlici, sudah sering saya sampaikan di sini. Suku Mudlici ini suku yang memang terkenal pinter mencocokkan antara kakinya orang. DNA kalau zaman sekarang. Pada waktu itu Usama sama Zaid tidur bareng di depan berselimut. Gak kelihatan wajahnya keduanya, kelihatan kakinya empat semblujur gitu. Kakinya empat kan, kakinya anak sama bapak. Dilihat sama suku Mudlici ini. Kata suku Mudlici, kakinya yang ini sebagian dari kaki yang lain. Paham maksudnya enggak? Rasulullah seneng luar biasa datang ke Aisyah. Ya Aisyah, kata orang Mudlici ini, kakinya Usama itu sama dengan kakinya siapa? Artinya benar-benar anaknya gitu. Sampai Rasulullah kepikiran loh itu, saking cintanya itu. Lah nanti Usama ini punya anak, tabiin enggak sempat lihat Nabi. Usama ini punya anak, tabiin enggak sempat lihat Nabi, paham enggak? Tapi kata sahabat yang masih hidup itu, wallahi anaknya Usama, seandainya Rasulullah hidup pasti akan senang sama anaknya Usama. Paham enggak maksudnya? Tapi enggak lihat karena kan sudah wafat Rasulullah, Usama punya anak. Akhirnya kata para sahabat yang melihat anaknya Usama ini, seandainya Rasulullah masih hidup, Rasulullah akan mencintai anaknya Usama. Ini keluarga dicintai Nabi ini. Abu Aiman, Zaid, Usama dicintai Nabi semua. Alhamdulillah. Kalau punya anak kasih nama Usama. Pendekar itu. Enggak pakai bin Laden. Anak saya namanya Usama, Usama Fadlan Famsyah. Pertanyaan pertama yang bisa dapat hadiah. Mesti ngacung dulu kan. Silakan. Saya yang tanya, Pak. Pertanyaan pertama yang enggak mau, silakan. Saya ingin menanyakan kabilah-kabilah yang masuk Islam 14 kabilah ke Madinah tadi, apa yang mendorong kebersamaan tadi dalam kesan? Banyak faktor. Karena faktor, ya banyak faktor. Biasa jadi di antara faktornya adalah faktor merasa nggak aman. Apa yang mendorong? Nggih, banyak faktor. Bisa jadi faktor yang pertama adalah faktor karena sudah nggak berdaya, takut. Lu banyak orang aslinya Islamnya seperti itu, tapi akhirnya jadi apa? Baik, karena diutus dai akhirnya jadi baik. Banyak kemungkinan di antaranya faktor itu. Faktor nggak berani sendirian, raksasa ini, paham nggak? Dan pasti akan disurati Nabi, pasti akan disuruh masuk Islam. Mumpung durung daripada perang gitu. Terus datang aja ke Nabi. Zaman dulu kayak gitu, gak bisa. Berarti kan aku melanggar PBB kedaulatan negara. Gak ada zaman dulu kedaulatan, mama adrokama kedaulatan. Zaman dulu siapa yang kuat, siapa yang apa? Menang. Zaman itu belum ada kayak gitu. Gitu Pak ya, jadi mau gak mau akan didatangi sama Nabi. Dengan pasukannya Nabi. Dengan cara damai atau dengan cara perang. Dengan pertama memang enggak jihad, enggak perang dulu, surati dulu, didatangi dai, diajak masuk Islam. Tapi mereka modelnya ini sudah kuat Islam, ini enggak ada jalan lain kecuali masuk Islam. Dan akhirnya Islamnya baik gitu loh. Ini Islamnya baik dikirim seorang dai dan Islamnya baik. Dapat tadi ya, Pak. Ya. Silakan. Waktu peristiwa 9 Hijriah itu kan ada perajaman. Perang rajam. Iya, rajam. Itu kalau dihitung itu kan waktu dia hamil sampai menyusui perkiranya kan 2 tahun. Padahal Rasulullah 10 Hijriah sudah meninggal. Gimana, Ustaz? Perajamannya tanggal 9 tahun 9, Pak. Oh, jadi waktu dia ke Rasulullah yang pertama itu sebelum ini kan dernya itu loh, tanggal 9 ini. Artinya tanggal 7 sudah, bulan 7 sudah. Astagfirullah, tahun ke-7 sudah terjadi. Oh, iya. Nih, dapat lagi ya dia, Pak. Enak ya takon nih, Pak. Kita boleh dia, silakan. Silakan. Kalau lihat dari sejak perkembangan awal apa nanti dengan nabi sampai terakhir itu termasuk benar adanya peperangan-peperangan itu untuk supaya apakah kita dalam itu apa yang menjadi itu atau bisa diterapkan pada zaman sekarang. Itu yang pertama, yang kedua. Terkait pandangan orang Barat terutama atau orang yang apa nggak senang Islam, Islam itu di apa dakwakan dengan pedang, seperti dikembangkan dengan pedang. Pertama, zaman sekarang Rasulullah SAW di Mekah nggak punya kekuatan, maka tidak ada syariat apa jihad. Bahkan para sahabat, ya Rasul, sejak sampai kapan kita apa bersabar? Kata Rasul, sabar, belum ada kekuatan, belum ada apa-apa, suruh sabar. Ya gak mungkin kita gak ada kekuatan, gak ada pemimpin, kemudian kita ayo kita ramai-ramai menyerang Amerika, ya kita yang gosong sendiri. Karena perang itu tidak sekedar menyerang musuh, butuh strategis, butuh hitung-hitungan, kan gitu kan. Gak bisa kita sendiri-sendiri, harus ada pemimpin yang memimpin, dan pemimpin itu adalah pemimpin yang syar'i, yang punya strategi dan seterusnya. Gak asal-asal pemimpin, ayo kita sepakat satu masjid, gak bisa. Harus negara yang memimpin, kan gitu kan. Gak boleh perorangan, nanti buyar nanti. Gak ada komando. Dan kalau perang gak ada komando pasti akan rusak. Gitu ya, satu. Kedua, gimana bagi orang Barat yang mengatakan Islam perang apa menyebarkan lewat pedang? Iya memang, kenapa? Kenapa kalau kita jawab dengan pedang? Emang salah. Zaman itu berlaku seperti itu. Gak peduli Romawi, gak peduli Cina. Zaman itu yang kuat yang menang. Apakah dikira di Injil gak ada ayat tentang jihad? Ada. Musa ngejak jihad kok. Paham maksudnya? Tetapi kan ada teknisnya, disurati dulu. Betul apa enggak? Disurati dulu. Diajak masuk Islam. Didakwai dulu. Kalau mentok, ini bumi milik Allah. Paham maksudnya? Baru diperangi. Dan gak ada yang salah dengan itu. Rasulullah mengatakan bahwa umirtu an uqatilan nasa hatta yashadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka tunduk dengan la ilaha illallah. Ya. Dan memang pada waktu seperti itu, mau agama apa? Coba di teks agama mereka pasti ada dengan istilah yang berbeda-beda. Paham maksudnya? Di semua agama ada itu. Jadi kita enggak usah takut diomongi kayak gitu. Dan kita enggak usah pura-pura enggak Islam itu baik. Iya, Islam baik, tapi ada waktunya tegas. Paham? Gak usah kita takut dengan apa sematan-sematan yang diberikan oleh orang apa? Barat. Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kan itu ada teknisnya, gitu loh maksudnya. Ada aturannya, enggak boleh kebiak-uyak. Kalau orangnya tunduk, enggak diperangi sama Nabi. Pertama suruh masuk Islam, kan gitu kan? Didakwai. Mereka enggak mau, ya sudah bayar jizyah. Suruh bayar apa? Jizyah. Inti tetap enggak bisa masuk Islam, tapi inti wajib bayar jizyah. Kalau mereka mengatakan, loh kok bayar jizyah kan berarti punya pemaksaan. Loh, orang Islam aja bayar zakat kok. Paham maksudnya? Dan inti hidup di lingkungan, di negeri apa? Kaum muslimin. Terjaga kehormatan inti, terjaga darah inti. Tapi inti harus bayar jizyah. Kayak pajak begitu. Ya, dan itu sama, orang Islam pun bayar apa? Nah, bagaimana orang-orang non-muslim hidup di negeri Islam misalnya, yang benar-benar negeri Islam, kemudian yang Islam suruh bayar zakat semua, yang non-muslim gak bayar apa-apa. Paham? Bayar jizyah. Nah, begitu loh. Jadi apa, bagaimana tanggapan orang kafir yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang? Ya bisa benar bisa salah. Apa maksudnya ya? Karena memang kenyataan seperti itu, dan zaman itu pun demikian. Bahkan Nabi Musa di dalam Injil, dalam Al-Quran ngejak jihad. Untuk ingatkan ayatnya kan, mana kalau apa yang diomongkan Nabi Musa? Innalan nadkhulaha, kami enggak akan masuk ke negeri Yerusalem. Inna fiya qauman jabbarin, karena di sana ada orang-orang yang kuat. Diajak jihad sama Nabi siapa? Musa. Idhab anta warabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kan mereka, wahai Musa, pergilah kamu berjihad dengan Tuhanmu saja untuk perperang melawan orang Jabbar yang ada di Yerusalem itu. Kami diam saja di sini. Jadi syariat jihad ada di semua apa? Agama. Samawiyah loh maksudnya, agama semua menerangkan itu. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa ngajak umatnya untuk berjihad melawan Jabbarin, orang-orang jahat pada waktu itu. Nah, ini tidak ada masalah dengan itu. Siapa tadi apa? Silakan yang lain. Masih ingat enggak kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali, wahai Ali, besok kan Rasul pernah mengatakan besok akan saya berikan panji Islam kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu masih ingat kan? Para sahabat semua tidur kepikiran siapa besok itu. Ternyata yang dikasih siapa? Ali. Kata Rasulullah, Ali, kalau kamu nanti sudah ada di pelataran mereka, jangan langsung diserang. Masih ingat kan? Ajak dulu supaya mereka masuk Islam. Makanya Rasulullah kan nyurati dulu, suruh masuk Islam dulu, dikirim dai. Tujuannya itu tidak terjadi pertumpahan darah. Monggo silakan. Dalam masalah tadi hajinya. Hajinya Rasulullah nggih. Delapan Dzulhijjah itu berangkat untuk Amiyah. Nggih. Terus pada mungkin apa sampai sekarang pemerintah Departemen Agama RI tidak mengadakan Amiyah. Apakah itu hasilnya sempurna? Artinya langsung tanggal 9 gitu Pak ya? Iya, jadi ya. Setiap orang haji. Ini untuk pandemi nih dah maksudnya? Sejak tahun 15 ya, itu pemerintah tidak mengadakan tahun 2015 maksudnya? Iya, 2015. Apakah sedangkan Rasulullah melaksanakan itu saya 2015 masih tanggal 8 itu masih ada. Oke, terlepas dari penerapan daknya, bagaimana hukumnya kan gitu. Tarwiyah di Mina tanggal 8 itu bukan wajib haji, bukan rukun haji, tapi sunnah haji. Apa bedanya rukun, wajib, sunnah? Beda semuanya. Sunnah ini kalau ditinggalkan gak apa-apa, ya gak dosa, ya gak apa-apa, gak ada dam, gak ada apa-apa, dan hajinya tetap sah, termasuk tarwiyah itu. Oke ya. Kalau rukun gak harus, gak bisa ditawar, ditinggalkan sudah gak sah sudah. Ninggalkan wukuf atau ninggalkan ihram batal sudah. Paham? Kalau wajib, kalau ditinggalkan gak sah, tapi bisa diganti dengan apa? Dam. Jadi kalau rukun gak bisa ditawar-tawar, harus dilakukan, gak dilakukan batal. Jelas? Kalau wajib harus dilakukan, tapi bisa diganti dengan apa? Dam. Jelas ya? Diganti dengan dam. Tapi kalau sunnah, ya sah, ya gak bayar dam. Nah, termasuk yang apa sunnah itu adalah tarwiyah. Ya kalau sempurnanya ya memang harus ada, tapi sah dia. Nah gitu. Kalau sempurnanya iya, sempurnanya ya kalau bisa ada. Tapi kalau sah dan ditinggalkan tidak berdosa. Cuman ya iman gitu loh. Ya mudah-mudahan seandainya itu benar seperti itu, mudah-mudahan ada perubahan regulasi. Ya, kan biasanya kan biasanya kan beda menteri beda apa? Regulasi biasanya kan gitu. Ya wallahu alam, saya enggak tahu, saya pribadi enggak tahu dengan peraturan itu. Kalau memang benar-benar ada, ya mudah-mudahan bisa diatur supaya tetap ada lagi. Meskipun seandainya ditinggalkan tidak apa? Tidak ada konsekuensi dari apa? Hajinya tadi. Tapi yo iman Gus, ngutukno dhuwit akeh nduk ono maksud tanggal 8 gak nglakoni. Iman lah gitu. Sudah cukup ya? Ini iya, dapat. Ini tinggal satu Pak Takmir, saya izin saya yang minta ya. Saya dapat. Maksud saya aku takon sama aku dhewe kan enggak toh. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.